Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan bi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul asmaul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوة الكرام رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab tentang karomah para wali. Kali ini memasuki hadis keempat dari bab tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa an Urwata ibn Zubair anna Sa'idan atau anna Sa'id ibn Zaid ibn Amr bin Nufail radhiyallahu ta'ala anhu khasamathu Arwa bintu Aus ila Marwana ibn al-Hakam wadda'at annahu akhadha shay'an min ardiha. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, disebutkan bahwa Arwa bintu Aus melaporkan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail kepada Marwan ibn al-Hakam. Arwa mengklaim bahwa Sa'id telah mengambil sebagian tanah miliknya. Faqala Sa'id, kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail berkata, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apakah aku akan berani mengambil sebagian dari tanah milik Arwa setelah aku mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Qala madza sami'ta min Rasulillah? Kemudian Marwan ibn al-Hakam bertanya kepadanya, hadis apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Sa'id menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sab'i ardin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mencuri atau mengambil sebagian dari tanah milik orang lain dengan cara zalim, maka akan dipikulkan kepadanya 7 lapis tanah. Faqala lahu Marwan, la as'aluka bayyinatan ba'da hada. Kata Marwan ibn al-Hakam kepadanya, kalau begitu aku tidak akan meminta bukti apapun lagi kepadamu setelah ini. Jadi ternyata klaim Arwa bahwa Sa'id bin Zubair bin Nufail mengambil tanah miliknya itu sebenarnya tidak benar. Ya. Itu hanya klaim sepihak. Ketika Arwa melaporkan hal itu kepada Marwan ibnul Hakam, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail kemudian menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Marwan sebagai bukti bahwa dia tidak mengambil tanah milik siapa? Arwa. Ya. Karena dia tahu betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan ancamannya kepada siapa saja yang mengambil tanah milik orang lain secara zalim. Maka Marwan pun percaya. Ya. Kata Marwan, aku tidak akan meminta bukti apapun lagi kepadamu setelah ini. Faqala Sa'id, kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail mengatakan, Allahumma in kanat kadzibatan, ya Allah, kalau seandainya si Arwa ini dusta, fa'a'mi basoroha, maka butakan matanya. Waqtulha fi ardiha, dan binasakan dia di tanahnya sendiri. Qala fama matat hatta dhahaba basaruha wa bainama hiya tamshi fi ardiha idh waqa'at fi khufratin famatat. Muttafaqun alaih. Kemudian diceritakan bahwa Arwa ini tidaklah meninggal dunia sampai mengalami kebutaan pada matanya, ya. Dan peristiwa kematiannya adalah ketika dia berjalan di tanah miliknya, tiba-tiba dia jatuh ke sebuah lubang hingga meninggal dunia. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala wa fi riwayatin li Muslimin an Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bima'nahu. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Zaid bin Abdullah bin Amr secara makna, wa annahu ra'aha amya'a taltamisu al-judura. Muhammad bin Zaid itu pernah melihat Arwa dalam keadaan buta meraba-raba benteng atau tembok. Taqul, sambil mengatakan, asobatni da'watu Sa'id, aku terkena doanya Sa'id. Wa annaha marrat 'ala bi'rin fid-dar allati khassamathu fiha fa waqa'at fiha wa kanat qabruha. Dan suatu ketika Arwa lewat di sumur yang ada di tanah miliknya, yang dia klaim kalau tanah tersebut diambil oleh siapa? Sa'id. Fa waqa'at fiha, ia pun jatuh ke dalam sumur tersebut, wa kanat qabruha, hingga akhirnya sumur itu menjadi apa? Kuburannya. Ya. Riwayat ini riwayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di bab tentang karomah para wali. Dan lagi-lagi kita melihat ada karomah yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan pada diri Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ketika ia dituduh mengambil apa? Tanah milik siapa? Arwa. Ternyata itu tuduhan yang tidak benar. Ya, itu tuduhan yang tidak benar. Hingga akhirnya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail berdoa kepada Allah, ya Allah, jika si perempuan atau Arwa ini dusta, maka butakan apa? Matanya, dan binasakan dia di tanah miliknya. Doa-doanya ini betul-betul terjadi, nyata. Ya. Arwa sebelum meninggal buta matanya. Kemudian meninggalnya pun di tanah miliknya. Dalam satu riwayat jatuh ke sebuah lubang, ya. Di riwayat yang lainnya jatuh ke sumur yang ada di tanahnya itu. Hingga sumur itu pun menjadi apa? Kuburannya. Nah, seperti riwayat yang sebelumnya, ya. Itu juga menggambarkan karomah diantaranya di ijabahnya apa? Doa, ya. Nah, kemudian berikutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala lamma hadarat Uhudun da'ani abi minal lail. Riwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, ketika menjelang perang Uhud, ayahku memanggilku. Ayahnya bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram. Ayahku memanggilku pada suatu malam. Faqala, kemudian dia mengatakan, ma urani illa maqtulan fi awwali man yaqtulu min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma urani illa maqtulan fi awwali man yaqtulu min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah diperlihatkan kepadaku melainkan nanti aku ini menjadi orang yang paling pertama terbunuh dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghairi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang lebih mulia dariku selain engkau, selain kamu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa inna alayya dainan faqdi, dan aku punya hutang, tolong lunasi hutangku, kata ayahnya siapa? Jabir. Wastausi bi akhawatika khairan, dan sampaikan pesan-pesan kebaikan kepada saudari-saudarimu. Ya. Itu diantara kata-kata yang disampaikan oleh ayahnya Jabir, yaitu Abdullah bin Haram. Jadi sudah merasa dan sudah melihat bahwa tanda-tanda dirinya akan menjadi sahabat pertama yang gugur di perang Uhud. Kemudian dia mengatakan bahwa aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang lebih mulia bagiku selain kamu dan setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku punya hutang, tolong lunasi hutangku dan sampaikan pesan-pesan kebaikan kepada saudari-saudarimu. Qala fa asbahna fa kana awwala qatilin. Kemudian kami, kata Jabir, mengikuti perang Uhud, dan ternyata memang beliaulah ayahku yang pertama kali gugur. Wadafantu ma'ahu akhara fi qabrihi. Kemudian kata Jabir, aku kuburkan beliau bersama dengan syuhada lainnya di satu kuburan, karena para sahabat yang gugur di perang Uhud itu satu kuburan bisa sampai 2-3 jenazah. Summa lam tatib nafsi an atrukahu ma'a akhara. Kemudian aku merasa tidak enak jika dia, ayahku, dikuburkan bersama dengan yang lainnya. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhurin, lalu aku berusaha menggali kuburnya setelah 6 bulan. Fa'idha huwa kayaumin wada'tuhu ghairu udhunihi. Ternyata ku dapati jasadnya sama persis seperti hari pertama aku letakkan dia di kuburan. Yang rusak itu cuma hidungnya, telinganya. Faja'altuhu fi qabrin ala hiddatin. Lalu aku pun kuburkan beliau, ayahku, di secara terpisah. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadis kelima ini juga gambaran tentang karomah yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan pada wali-walinya, yaitu sahabat Abdullah bin Haram yang merupakan ayah dari sahabat Jabir. Tanda-tanda atau karomah tersebut diantaranya Abdullah bin Haram sudah tahu bahwa dia nanti akan menjadi sahabat yang pertama gugur di perang Uhud. Kemudian dia berwasiat kepada Jabir untuk menjaga siapa? Saudari-saudarinya. Untuk menjaga saudari-saudarinya. Dan ternyata sahabat Jabir pun melakukan wasiat tersebut dengan baik. Di antaranya melunasi hutang ayahnya Abdullah bin Haram, kemudian menjaga saudari-saudarinya. Sahabat Jabir menikah setelah ayahnya meninggal. Menikah, tapi menikahnya dengan seorang janda. Padahal sahabat Jabir ini pemuda. Dia menikahi seorang janda. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, tidakkah sebaiknya engkau nikahi gadis saja? Di mana engkau akan bersenang-senang dengannya. Engkau akan mencandainya, dia pun akan mencandaimu. Tapi kemudian Jabir bin Abdullah menjawab, aku sengaja menikahi janda supaya bisa membantu mengurusi saudari-saudariku. Nah ini, jadi tidak berambisi Jabir untuk menikahi gadis. Walaupun mungkin idealnya bagi seorang pemuda menikahi seorang gadis, tapi tidak demikian dengan Jabir karena dia melihat maslahat yang lain, di mana ayahnya pun berpesan agar dia jaga saudari-saudarinya. Nah, kemudian karomah lainnya adalah jasad dari ayah Jabir, Abdullah bin Haram, masih tetap utuh. Yang rusak itu cuma bagian telinganya saja. Sampai Jabir mengatakan, ketika aku mengeluarkan dari kuburnya, terlihat jasadnya itu masih utuh persis seperti hari pertama saat aku letakkan di kuburan. Padahal itu sudah berlangsung selama berapa? 6 bulan. Sudah 6 bulan ketika dibongkar. Makamnya dipindahkan karena Jabir nggak tega ketika ayahnya dikubur bersama dengan jenazah yang lainnya, dia nggak tega gitu. Walaupun memang fakta kenyataannya seperti tadi disampaikan bahwa di perang Uhud itu satu kuburan dipakai untuk 2-3 jenazah. Tapi karena Jabir tidak tega, akhirnya dia gali kembali kuburan ayahnya itu, kemudian diambil dan dipisahkan, dikubur secara terpisah. Nah, kondisi jasad dari Abdullah bin Haram yang seperti ini juga gambaran dari karomah yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan pada dirinya. Dan ini tidak terjadi kecuali pada wali-wali Allah azza wa jal, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Nah, Berikutnya hadis yang ke-6. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu anna rajulaini min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indin nabi fi lailatin muzlimatin wa ma'ahuma mithlu al-misbahaini baina aydiyahuma falamma iftaraqa sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun hatta ata ahlahu. Rawahul Bukhari min turuqin wa fi ba'dhiha anna rajulain Usaid bin Khudair wa Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala anhum. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulain min ashabin nabi, disebutkan bahwa ada dua orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indin nabi, keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di malam hari yang gelap gulita, ya, enggak ada penerangan, gelap sudah. Wa ma'ahuma mithlul misbahaini, tetapi yang menakjubkan adalah pada tangan keduanya itu ada cahaya seperti dua lampu, ya, seperti dua lampu. Jadi di antara dua tangan salah satunya ada cahaya seperti lampu, kemudian di antara dua tangan yang lainnya yang kedua juga ada cahaya seperti apa? Lampu. Jadi seakan-akan masing-masing dari kedua orang sahabat Nabi itu membawa apa? Lampu, karena nampak cahaya. Jadi jalan itu menjadi apa? Terang. Padahal ini terjadi di malam yang gelap gulita. Ya. Falamma iftaraqa, ketika keduanya berpisah, tadinya kan bareng jalan. Ya. Masing-masing di kedua tangannya itu ada cahaya seperti apa? Lampu. Falamma iftaraqa, ketika keduanya terpisah, sarama akulli wahidin minhuma wahidun, maka masing-masingnya, ya, seakan-akan membawa apa? Senter. Seakan-akan membawa lampu. Hatta ata ahlahu, hingga masing-masing dari keduanya sampai di keluarganya. Nah. Kemudian disebutkan dalam riwayat Bukhari dari jalur lain, ya, di sebagiannya ada kalimat bahwa dua orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud adalah Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bushr radhiyallahu taala anhum. Jadi inilah dua sahabat yang juga diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sahabat ini Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bushr pada suatu ketika keluar dari rumah Nabi, ya, di saat malam gelap gulita, tidak ada cahaya. Tetapi sekali lagi yang menakjubkan, seakan-akan di tangan keduanya itu ada cahaya, lampu. Ya. Maka keduanya pun bisa pulang dengan tenang, selamat sampai keluarganya. Ya. Ini karomah. Nah, sesuatu yang terjadi secara spontan Allah tampakkan ada pada keduanya, ya. Nah. Dan karomah seperti yang sudah lewat penjelasannya itu min khawarikil adah, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, artinya bukan hal yang dihasilkan dari latihan, begitu, ya. Tidak berarti bahwa Usaid bin Khudair atau Abbad bin Bishr ini memang berlatih, ya, sehingga punya tenaga dalam begitu keduanya. Jadi kegelapan di jalan pun tidak jadi masalah karena tangannya bisa mengolah cahaya sehingga mengeluarkan apa? Cahaya seperti senter begitu yang menerangi apa? Jalan. Ini terjadi spontan, ya. Bahkan bisa jadi pelakunya Usaid bin Khudair dan Abad bin Bishr pun merasa kebingungan kenapa bisa terjadi. Ya, di antara tangan keduanya itu ada apa? Lampu. Ya, ada cahaya yang menerangi. Nah, ini kalau dipikirkan dengan akal, tentu semua orang ya ada dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama menolak, gak mungkin ini terjadi. Ya. Kemungkinan yang kedua ya, menuduh bahwa Usaid bin Khudair dan Abad bin Bishr ini punya ilmu apa? Sihir atau ilmu-ilmu hitam atau ilmu-ilmu yang lainnya. Dan karomah ya sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan akal, karena itu pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-walinya. Ya, banyak ragam dan macamnya. Nah, semua bisa terjadi. Ini baru sebagian yang kita tahu. Ya. Riwayat yang sudah lewat bersama kita ada karomah pada sahabat Abu Bakar. Apa karomahnya? Makanan bertambah banyak. Padahal kalau dilihat secara kasat mata itu makanan enggak bakal cukup. Ya. Sampai sahabat Abu Bakar bersumpah kalau aku tidak akan makan karena takut habis begitu. Untuk tamu-tamunya tidak kebagian. Terus yang kedua, riwayat siapa yang kedua? Amr bin Al-As, apa? Apa? Di ijabahnya apa? Doa, ya kan? Sa'id bin Abi Waqqas, afwan, bukan Amr bin Al-As. Siapa? Sa'id bin Abi Waqqas. Kemudian berikutnya Abdullah bin Haram, juga sama doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa lagi berikutnya? Usaid bin Khudair sama Abad bin Bishr. Apa karomahnya? Cahaya di lengan keduanya atau di tangan keduanya, ya. Nah, dan cahaya ya memang ada dua cahaya. Yang pertama cahaya hissiyah. Cahaya hissiyah itu sesuatu yang bisa dilihat, penerang begitu, kayak lampu dan semisalnya. Kemudian yang kedua cahaya di dalam hati. Cahaya di dalam hati juga termasuk dari karomah. Nah, termasuk dari karomah. Oleh karena itu sebagian para ulama dibukakan padanya berbagai macam pengetahuan, ilmu-ilmu. Ya. Tidak sedikit ada ulama yang mengalami kebutaan, ya, kedua matanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala beri penerangan dalam hatinya. Ini namanya cahaya maknawi. Ya. Cahaya apa? Maknawi. Nurun maknawiyun, cahaya maknawi. Allah bukakan ya kepadanya ilmu Islam, sehingga meskipun memiliki kekurangan di mana kedua matanya mengalami kebutaan, tetapi ya keahliannya dalam berbagai macam disiplin ilmu sangat mumpuni. Ini juga sekali lagi termasuk bagian dari apa? Karomah. Ya. Jadi untuk karomah cahaya ini ada dua. Pertama cahaya hissiyun. Cahaya hissiyun itu cahaya yang terlihat, ya, kasat mata, jelas nampak. Seperti yang dialami oleh Usaid bin Khudair, ya, dan Abad bin Bishr. Kemudian yang kedua nurun ma'nawiyun, cahaya maknawi. Apa cahaya maknawi? Cahaya maknawi itu adalah cahaya di dalam apa? Hati. Ya. Terjadi pada ulama, ya, para salaf banyak yang mereka mendapatkan karomah dalam hal ini. Ya. Di mana mengalami kebutaan kedua matanya, tetapi ya, hatinya dalam keadaan bercahaya sehingga menjadi ulama besar yang diambil manfaatnya oleh umat, ya, ilmunya. Khotul kiram rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk di bab atau kitabul umur al-manhiyyi anha, kitab yang membahas tentang perkara-perkara yang dilarang. Bab pertama yang disebutkan di sini babu tahrimil ghibah, bab tentang haramnya ghibah, wal amri bihifdzil lisan, dan perintah untuk menjaga lisan. Nah, insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.